Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sudah membaca jenis yang kedua dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, yakni cahaya yang sifatnya maknawi yang menerangi hati hamba-hamba pilihannya. Telah disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa al-ilmu nafi', yakni ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibawa oleh para nabi, para rasul, seluruhnya merupakan cahaya yang menerangi hati. Kemudian beliau mengatakan, فَكَيْفَ بِهَذَا الْعِلْمُ, maka bagaimana lagi dengan ilmu ini, yakni ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, alladhi huwa afdalul ulum wa ajalluha wa asluha wa asasuha, di mana ilmu ini merupakan paling utama, paling mulia, pokok dan dasar dari seluruh ilmu yang ada. Tentunya cahaya yang menerangi hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini jauh lebih terang dibandingkan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Kemudian beliau menyatakan, fa kaifa idzan dhamma ila hadza nuru mahabbatihi wal inabati ilaihi, maka bagaimana lagi jika bergabung dengan ilmu ini cahaya kecintaannya dan cahaya inabah, taubat, ya, kembali kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa mahabbah merupakan pokok yang melandasi peribadatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahunalika tamtali'u aqtarul qalbi wajihatuhu minal anwaril mutanawwi'ati wa fununil ladzati al mutasyabihah fil husni wan na'im. Maka dengan tergabungnya antara pengenalan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tergabungnya kecintaan dan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan seluruh dari penjuru hatinya dan sisi-sisi kalbunya terterangi dengan cahaya yang beragam ini, dan terterangi dengan cabang-cabang kelezatan yang mutasyabihah, yang memiliki keserupaan fil husni wan na'im, dari sisi kebagusan dan kenikmatannya. Kata beliau, fama'anil azamati wal kibriyai wal jalali wal majlih, di mana makna-makna keagungan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh seorang hamba, tamla'u qulubahum min anwaril haibati wat ta'zimi wal ijlali wat takbir. Ketika seorang hamba atau hamba-hamba yang beriman memahami makna-makna keagungan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan mengisi hati mereka dengan cahaya haibah, yakni kewibaan Allah Subhanahu wa taala di hatinya, wa ta'zim, pengagungan kepada Allah, wal ijlal, pemuliaan kepadanya, wat takbir, dan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbesar bagi dirinya. Sehingga makna-makna ini akan menjadikan seorang hamba akan tercegah ya, dari segala perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ucapan maupun perbuatan. Karena seorang hamba yang takut kepada Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakannya, dia tidak akan melakukan apapun dari perkara yang akan mendatangkan kemurkaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ani al-jamali wal-birri wal-ikram tamla'uha min anwaril mahabbati wal-wuddi wal-syauqi. Dan makna-makna dari keindahan, kebaikan dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala, maka makna-makna ini akan mengisi hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengenalinya dari cahaya kecintaan. Dan cahaya asyauq, yani kerinduan, al-mahabbah wal-wud, ini semakna. Jadi seorang hamba ketika mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah, zat yang maha baik, zat yang maha dermawan, semua ini akan menjadikan hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, kecintaan kepada Allah ini merupakan pokok, dan cabangnya adalah kecintaan kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai para rasul, kita mencintai orang-orang yang beriman, kita mencintai perbuatan-perbuatan baik, kita mencintai ucapan-ucapan yang baik. Semua ini dari pokok kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang hamba yang mengetahui bahwa Rabbnya adalah zat yang maha indah, zat yang maha baik, zat yang maha dermawan, dia akan merindukan untuk segera bisa berjumpa dengannya. Wa ma'ani ar-rahmati war-ra'fati wal-jud wal-lutf tamla'u kulubahum min anwaril hubbi annami 'alal ihsan wa anwaris syukri wal hamdi bi anwa'ihi was-sana'. Makna-makna dari rahmah, kasih sayang Allah, war-ra'fah, demikian pula kelembutan, wal-jud, keluasan kedermawanannya, wal-lutf, demikian pula kelembutannya, maka makna-makna ini akan mengisi hati-hati mereka, hamba-hamba Allah yang beriman, min anwaril hubbi, dari cahaya-cahaya kecintaan, annami alal ihsan, yani yang merupakan buah dari ihsan, kebaikan, wa anwari syukri wal hamdi, dan akan memenuhi cahaya, yani cahaya kesyukuran dan pujian hamba-hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi anwa'ihi, dengan segala macam bentuk syukur dan pujian mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassana, demikian pula sanjungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana fitrah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya mereka akan mencintai, memuji, menyanjung siapapun pihak-pihak yang berbuat kebaikan kepadanya. Terlebih-lebih lagi tentunya Rabbnya subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada satu kebaikan, tidak ada satu kenikmatan kecuali itu datang darinya semata. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan selanjutnya, wa ma'ani al-uluhiyah, dan makna-makna uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, tamla'uha min anwari ta'abudi. Maka makna-makna ini akan mengisi hati mereka, hamba-hamba Allah yang beriman, dari cahaya penghambaan, ya, penghambaan mereka, di mana hati mereka benar-benar hanya bergantung kepada zat yang mereka ibadahi, Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wadiyai taqarrubi, dan akan mengisi dengan adiyai taqarrub, yaitu cahaya, upaya pendekatan diri kepada yang mereka ibadahi, segala sesuatu yang mereka ketahui. Ini merupakan perkara yang akan dekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun bersemangat untuk menempuhnya. Wasana'i tahabbubi, demikian pula pemahaman akan makna-makna uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan keindahan, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa israri tawadduni, dan asrari tawadduni, yani rahasia-rahasia kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa hurriyati ta'alluqit tam billahi, dan betul-betul akan menjadikan terbebasnya, sehingga seorang hamba betul-betul bergantung sepenuhnya secara sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lepas dari ketergantungan kepada makhluknya. Sebagaimana kita ketahui pula, semakin seorang hamba bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin lepas ketergantungan seorang hamba kepada makhluk. Sebagaimana sebaliknya, ketika seorang hamba bergantung kepada makhluk, maka sebatas itu pula akan lepas ketergantungan kepada Allah. Ketika seorang hamba lepas ketergantungannya kepada Allah, maka dia akan dipasrahkan keadaannya kepada sesuatu yang selemah-lemah keadaan. Raghbatan wa rahbatan, di mana ketergantungan hamba tadi kepada Allah dalam bentuk raghbah, yaitu kecintaan, wa rahbah, demikian pula rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Raghbah, yaitu kecintaan dia, ya, harapan yang betul-betul tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula rahbahnya, takutnya, betul-betul takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang semua ini, raghbah dan rahbah, digambarkan oleh para ulama bagaikan sepasang sayap yang ada pada seekor burung, di mana burung tadi tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayap tadi. Maka demikian pula keadaan hamba yang beriman, tidak akan kehidupannya di atas keseimbangan, di atas keharmonisan, kecuali dengan dua perkara ini, keseimbangan antara raghbah dan rahbahnya. Ketika raghbah ini mendominasi kehidupan seorang, maka dia akan lalai dan dia tidak akan merasa takut terhadap ancaman-ancaman yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, ketika rahbah ini mendominasi, maka dia akan terjatuh ke dalam keputusasaan. Kemudian wa talaban wa inabatan, demikian pula dari sisi talab, yakni berupaya untuk mencari apa saja yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula inabah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa insirafil qalbi an ta'allukihi bil aghyari kulliha, serta berpalingnya hati hamba tadi dengan keimanannya, an ta'allukihi bil aghyari kulliha, dari ketergantungan hatinya kepada seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah bagi kita semua orang-orang yang beriman. Beliau hamba yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah terdepannya. Demikian pula dari sisi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang akan datangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang yang paling jauh dari perkara tersebut. Ini yang bisa saya bacakan. Wallahu taala alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.